Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali saat ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu masih membahas tentang bagaimana kehidupan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang bagaimana kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni di masa kecil beliau. Ya, kemudian bagaimana hubungan nasab beliau dengan Rasulullah SAW, sampai kita jelaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi sosok yang sangat membenci dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena beranggapan bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW itu memecah belah masyarakat, sehingga beliau tergolong orang-orang yang keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Bahkan beliau termasuk orang yang gemar untuk melakukan siksaan kepada kaum muslimin agar mereka meninggalkan agama mereka. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram di tengah malam. Itulah kejadian yang memulai tumbuhnya benih-benih keimanan di hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga telah kita sebutkan bagaimana simpati yang muncul di hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sebagian sahabat yang terpaksa meninggalkan kota Makkah. Kota kelahiran mereka terpaksa ditinggalkan karena demikian kerasnya siksaan kaum musyrikin, sehingga mereka harus pindah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Nah, itu muncul simpati dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun apa yang terjadi pada diri beliau ini tidaklah serta-merta membuat beliau masuk Islam. Bahkan sempat muncul keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, ketika Umar sedang menghunus pedangnya, dia sedang mencari Nabi SAW, kemudian bertemu dengan seseorang yang mengkhabarkan bahwa adiknya, yaitu Fatimah bintul Khattab, telah masuk Islam. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun kemudian mendatangi rumah adiknya tersebut, yaitu Fatimah bintul Khattab. Ketika itu Fatimah bintul Khattab sedang mengkaji Al-Quran bersama seorang sahabat yang bernama Khobab ibnul Arad. Ya, maka ketika mendengar kedatangan Umar, maka Khobab bersembunyi. Lalu kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, marah kepada adiknya karena mendengar bahwa kabar bahwa adiknya telah masuk Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu murka kepada adiknya, dia memukul suami dari adiknya, yaitu Sa'id bin Zaid. Kemudian dia pun memukul adiknya sampai berdarah. Kemudian Fatimah, adik beliau, mengatakan, "Ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Umar, apabila kebenaran itu berada di atas agama selain agamamu, maka lihatlah, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian Umar bin Khattab merasa bersalah karena dia melihat adiknya berdarah, ya, wajahnya berdarah karena kuatnya pukulan Umar bin Khattab. Maka ini kemudian melembutkan hati Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta, ya, "A'tuni hadzal kitab, i'tuni hadzal kitab alladhi indakum fa'aqra'uhu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya, berikan kepadaku kitab yang ada pada diri kalian." Karena waktu itu mereka sedang mempelajari Al-Qur'an, ada lembaran-lembaran mushaf yang bersama Fatimah bintul Khattab, suaminya, dan Ka'ab bin Arif. Kemudian diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Namun Fatimah adiknya tidak serta-merta memberikan lembaran-lembaran tersebut, karena keadaannya ketika itu Umar bin Khattab ya belum masuk Islam dan dia dalam keadaan najis. Kata Fatimah, innaka rijsun, wahai kakakku Umar, engkau dalam keadaan najis. Wala yamassuha wala yamassuhu illa al-mutahharun, dan tidak ada yang boleh menyentuh lembaran-lembaran mushaf ini kecuali orang-orang yang disucikan. Fakum faghtasil, maka berdirilah engkau dan mandilah. Diminta oleh Fatimah bintul Khattab untuk mandi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian berdiri mandi, lalu dia kembali kepada adiknya sambil mengambil ya lembaran-lembaran Al-Qur'an tersebut. Kemudian mulailah dia membaca lembaran-lembaran tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang teramat luas rahmatnya dan yang memiliki rahmat yang khusus bagi hamba-hambanya. Maka ini menggetarkan hati Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan asma'u thayyibah thahirah. Ini adalah nama-nama yang baik lagi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya dan memiliki rahmat-rahmat yang khusus. Asma'u thayyibah thahirah. Ini adalah nama-nama yang baik dan suci. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka kembali bergetar hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca ayat ini. Dia mengatakan ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Demikian baiknya, demikian mulianya ucapan ini. Dulluni ala Muhammadin. Kemudian dia pun meminta agar ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua ayat yang membuat hati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bergetar. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Maka beribadahlah kalian kepadaku, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya. Kemudian sahabat Khabbab bin Arf tadi yang bersembunyi ketika mengetahui kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia pun keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, abshir ya Umar, ya abshir ya Umar, bergembiralah engkau wahai Umar. Fa inni arju an takuna da'wata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak lailatul khamis. Wahai Umar, bergembiralah engkau, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan pada malam Kamis. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Yaitu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam, muliakanlah Islam, kukuhkanlah Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, dengan salah seorang dari dua tokoh yang kau cintai, bi Umar bin Al-Khattab abi Abi Jahlin Ibn Hisham. Ya, kau kokohkan agama ini ya dengan Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal Ibn Hisham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengokohkan agama ini dengan keberadaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan pencariannya terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Dar al-Arqam. Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam yang terletak dekat Bukit Safa. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyarungkan pedangnya lalu dia datang mengetuk pintu rumahnya Al-Arqam. Kemudian orang-orang pun mengintip siapa yang datang mengetuk pintunya Al-Arqam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pelajaran Sirah Nabawiyah dulu, bahwa Darul Arqam atau rumahnya Al-Arqam ini adalah markasnya kaum muslimin. Disitulah Nabi SAW mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada para sahabat. Disitu pula Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka rumah inilah yang kemudian diketuk pintunya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian para sahabat yang mengintip pun merasa resah. Lalu kemudian ternyata ada Hamzah di tengah-tengah mereka. Malakum, ada apa dengan kalian? Kemudian mereka mengatakan, ada Umar. Umar yang terkenal, ya, demikian keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Tapi ada Hamzah, Hamzah juga jagoan ya, Masya Allah ya. Ingat dulu kita ketika mempelajari sirah, Nabi sangat bergembira dengan keberadaan Hamzah dan Umar. Kisahnya masuk Islamnya Hamzah dulu ketika baru pulang berburu, ada orang yang mengejek-ngejek Rasulullah, kemudian dipukul pakai pala sama Hamzah. Ting, kira Hamzah. Kemudian Hamzah mengatakan, saya juga pengikutnya Muhammad, padahal belum tahu apa itu Islam. Tapi asal muasalnya dia tersinggung karena keponakannya dijelek-jelekkan, dipukul sama Hamzah. Ini saya pengikut ponakan saya. Mau apa kamu? Habis itu Hamzah masuk Islam, menunjukkan bahwa Hamzah juga seorang tokoh yang disegani. Maka ketika para sahabat mengatakan, ada Umar, ya, ada Umar di depan pintu, maka kata Hamzah, iftahu lahul bab, bukakan saja baginya pintu tersebut. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita berikan kebaikan, enggak jadi masalah. Ya, wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bi sayfih. Kalau dia memang datang ingin untuk menimbulkan gara-gara, bikin gara-gara dengan niat yang jahat, dengan niat yang buruk, maka kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Demikian kata Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dibukakanlah pintu kepada Umar bin Khattab, ya. Jadi kalau kita melihat seseorang ada kemungkinan ya dia ingin kebaikan, maka kita bukakan pintu. Ya, kecuali kalau memang kelihatan betul ya. Muhammad bawa pedang misalnya. Ya, ini kan pedangnya sudah disarungkan. Maka kemudian ya Nabi alaihi salatu wasalam ya menyambut Umar bin Khattab, kemudian beliau memegang baju dan gagang pedangnya Umar, kemudian mengatakan, "Amma anta muntahiyan ya Umar, hatta yanzilallahu bika minal khizi wan nakali ma nazala bil Walid ibn al Mughirah." Wahai Umar, kapan engkau akan berhenti dari kekafiranmu? Apakah harus engkau menunggu Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala, menimpakan kehinaan seperti yang terjadi pada Al-Walid ibn al Mughirah? Al-Walid ibn al Mughirah ini adalah salah seorang tokoh Quraisy yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat yang turun tentang Al-Walid ibn Mughirah dan permusuhannya kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi anaknya Masya Allah menjadi panglima kaum muslimin. Siapa putranya Al-Walid ibn Mughirah? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Bapaknya gembong kekufuran, ya anaknya panglima kaum muslimin. Ya, apa kisahnya Al-Walid ini? Karena dia sering mencoba untuk menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan kaki yang bernanah. Jadi dia apa? Korengan. Sampai kemudian ketika dia berada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, dia berusaha untuk menutupi korengnya tersebut. Ditutupi korengnya dengan pakaian yang menjulur. Jadi jubahnya sengaja dia pesankan jubah yang sampai menyeret lantai. Ya, kalau laki-laki itu kan enggak boleh, batas kainnya itu sebatas mata kaki. Tapi dia dengan kesombongannya dia panjangkan kainnya sampai menyeret-nyeret lantai. Ya, kemudian ketika itu ada salah seorang dari penduduk kota Mekkah yang sedang mengasah panahnya. Kemudian dia dengan tidak sengaja dia letakkan di lantai Masjidil Haram, kemudian dengan kaki yang diseret-seret tadi, ya, maka Al-Walid Ibn Mughirah menginjak anak panah tadi. Pas kena korengnya. Ya. Akhirnya apa? Dia meninggal dunia karena luka tersebut. Sudah koreng kemudian ketusuk panah. Maka kemudian kata Nabi Alaihissalam, apakah engkau wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin seperti Al-Walid Ibn Mughirah, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Allahumma hadza Umar bin Khattab. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab." Ya Allah, muliakanlah Islam, kokohkanlah Islam dengan keberadaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Masuk Islamlah Umar bin Khattab sesuai dengan apa yang didambakan, ya, didambakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau agar Allah muliakan Islam dengan keberadaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah kabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian masuk Islamlah Umar bin Khattab, dan seluruh orang menyambut keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan ucapan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, menyambut keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai terdengar ke Masjidil Haram. Padahal mereka sedang berada di sofa ketika itu, ya, akan tetapi suara takbir dari kaum muslimin menyambut keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdengar sampai ke Masjidil Haram. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Cuma kita perlu sampaikan ini sebagai amanah ilmiah, bahwa kisah ini memang masyhur, ya. Hampir semua ulama yang menulis perikehidupan Umar, mereka menuliskan kisah masuknya Islam seperti apa yang kita kisahkan. Ya, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan berbagai periwayatan. Ada berapa riwayat tentang kisah ini. Namun semua periwayatannya tidak lepas dari kritikan. Ada yang sanadnya terputus, ada yang rawinya itu dhaif, lemah, ya. Sehingga sanad-sanadnya semua tidak lepas dari kritikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya beliau bawakan tentang kisah tentang bab Islamnya Umar. Tapi tidak disebutkan kisah ini. Ya, ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari pun meragukan kesahihannya. Kalau memang sahih, maka niscaya beliau akan bawakan wong judul babnya dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang keislamannya Umar, masuk Islamnya Umar. Kalau kisahnya sahih, pasti akan dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tapi beliau tidak memasukkannya. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga tidak memastikan kesahihannya. Kata beliau, ruwiya dalam Majmu' Al-Fatawa, ketika membawakan kisah masuknya Islam ini, beliau mengatakan ruwiya, diriwayatkan, telah diriwayatkan. Ya, kata ruwiya, telah diriwayatkan, ini adalah indikasi bahwa beliau ragu tentang kesahihannya. Ya, kalau memang benar-benar sahih, dia, beliau akan sebutkan rawahu al-imam fulan bisanadin sahih, rawahu fulan, ya, bisanadin hasan, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kada wa kada, akan beliau sebutkan. Tapi karena beliau ragu tentang kesahihannya, beliau mengatakan atau membawakan kisahnya dengan ruwiya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau tawakuf. Beliau tidak mensahihkan dan juga tidak mendhaifkan. Kemudian Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari yang menulis kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah, beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq tidak ada satupun yang sahih. Adapun Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab menyebutkan bahwa hadisnya itu derajatnya hasan. Karena mungkin Al-Imam Ibnu Adilbar melihat jalan-jalannya itu banyak. Suatu hadis walaupun do'if, tapi kalau jalan-jalannya itu banyak, bisa terangkat menjadi hadis yang hasan. Nah, jadi al-muhim inilah khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang kesahihan kisah masuk Islamnya Umar yang tadi sampai dia memukul adiknya, kemudian dia membaca lembaran-lembaran mushaf. Ya, ini para ulama khilaf tentang kesahihannya. Ya, demikian yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usyan dalam kitab Masya'a wa lam yathbut fi as-sirah an-nabawiyah. Ini beliau ini Muhammad bin Abdullah Al-Usyan itu punya kitab yang khusus membahas kisah-kisah yang masyhur tapi sanadnya itu tidak sahih. Ya, kisah-kisah yang terkenal dalam sirah an-nabawiyah tapi dhaif, lemah, ya. Al-muhim terjadi khilaf di kalangan para ulama. Cuma saya ketika menelaah risalah-risalah yang ditulis para ulama tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada sebuah catatan diberikan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabur Rasul pada jilid yang pertama halaman 99 di footnote nomor 5, beliau membawakan sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Qais bin Abi Hazim dari sahabat Said bin Zaid. Siapa Said bin Zaid ini? Adik iparnya Umar, suami dari Fatimah bintu Al-Khattab. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Said bin Zaid. Said bin Zaid mengatakan, "Law ra'aituni muthiki Umar 'alal Islam, ana wa ukhtuhu ma aslam." Kalau saya menghalangi, ya, kalau saya dan istriku, ya, ana wa ukhtuhu, aku dan saudara perempuannya menghalang-halangi Umar dari mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma aslam, maka dia tidak akan masuk Islam. Tapi apa? Dibiarkan Umar menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian Umar pun masuk Islam. Nah, ini indikasi, ya, bahwa kisah masuknya Islam Umar, masuknya Umar kepada Islam itu adalah kisah yang memiliki dasar. Kenapa? Said bin Zaid mengatakan, kalau saya tidak menghalangi, ya, kalau saya menghalangi, saya dan istri saya menghalangi Umar bin Khattab dari mendatangi Rasulullah, maka dia tidak akan masuk Islam. Berarti apa? Benar-benar dia membiarkan Umar bin Khattab untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya sampaikan, ya, sebagai amanat ilmiah bahwa memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tidak semua ulama mensahihkan kisah Umar tersebut. Nah, yang di filmnya ada enggak tuh? Siapa yang nonton filmnya? Ada, ya. Berarti penulis filmnya, ya, karena kalau enggak ada kurang dramatisnya, ya. Kok misalnya Umar tiba-tiba masuk Islam, enggak ada kisah-kisahnya, itu kayaknya kok kurang gitu, ya. Tapi al-muhim saya sampaikan, ya, demikian apa yang diucapkan oleh para ulama, ya, akwalnya para ulama tentang kesahihan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu benar-benar terbantu sekali dengan keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sejak masuk Islam, kaum muslimin, ya, menjadi berani untuk menampakkan keislaman mereka. Yang dahulu mereka ketika dicela oleh orang-orang Quraisy, ya, diejek-ejek oleh orang-orang Quraisy, mereka enggak berani melawan. Ya, enggak berani membantah bahkan, ya. Karena kaum muslimin lemah. Namun setelah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka mulai berani menampakkan keislaman dan berani membantah celaan-celaan yang ditujukan kepada mereka. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma aslama Umar, dhaharul Islam." Sejak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka Islam pun mulai bangkit, mulai terangkat. Da'a ilaihi ala niyatan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak manusia untuk masuk Islam secara terang-terangan. Ketika mereka berkumpul di Masjidil Haram, ayo masuk Islam, kamu, ya. Terang-terangan. Ya, kalau Rasulullah SAW sendiri dulu berdakwahnya apa? Sirriyah, ya, atau dakwahnya fardiyah, ya, person to person. Umar terang-terangan, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Ya, tinggalkan peribadahan kepada berhala. Tanpa merasa takut sama sekali, da'a ilahi alaniyah. mengajak orang masuk Islam secara terang-terangan. Ya. Berani enggak kita kayak Umar? Antum hari Minggu, hari Ahad pagi, ya, ke ujung jalan Condong Catur ini, kemudian masuk ini, Pak, masuk Islam, Pak. Seperti Umar, ya. Ada undang-undang, enggak boleh, ya. Enggak boleh mendakwahkan Islam kepada, mendakwahkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka hati-hati. Mas, saya sering lihat itu orang-orang Advent itu, di embung itu. Mereka buka stand. Ya, kalau dibilang, kami enggak ngajak orang ke agama kami, enggak. Kami cuma pengen ngobrol aja. Kan dia bawa selebaran-selebaran itu. Ya, mereka enggak berani, karena kalau bilang kami ngajak orang ke agama itu bisa dilaporkan ke polisi, ya. Harus tahu undang-undang. Bisa masuk penjara kalau ngajak orang, ayo masuk ke agama kami. Tapi apa? Ngajak dialog gitu. Kalau ngajak dialog enggak jadi masalah. Ya, nah ini keberaniannya Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian wajalasna haulal bait halqan. Sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami berani untuk duduk-duduk membuat halaqah di Baitullah, dekat Baitullah. Sebelumnya takut, sembunyi di Darul Arqam. Begitu Umar masuk Islam, udah berani kaum muslimin untuk duduk-duduk di dekat Masjidil Haram. Ya, watufna bil bait, bahkan kami berani untuk melakukan tawaf di Baitullah. Ya, wan tasafta mimman ghalata alaina, bahkan kami pun berani melawan orang-orang yang bersikap kasar kepada kami. Sejak masuknya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, waradatna alaihi ba'dha ma ya'ti bihi, dan juga kami berani, ya, membalas perbuatan orang-orang yang bersikap kasar kepada kami. Kapan ini terjadi? Pasca masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasakan izzah, ya, kekokohan. Artinya keberanian untuk menampakkan menerapkan keislaman mundu aslama Umar, sejak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi benar-benar luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ini adalah peristiwa masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita demikian besarnya pengaruh Al-Qur'an pada diri seseorang. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, seseorang melihat bagaimana kebenaran yang ada dalam Al-Quran, ini merupakan sebab hidayah yang teramat besar bagi orang-orang non-Muslim. Ya. Saya pernah ketemu di Masjid Nabawi, ada orang bule begitu, tapi pakaiannya seperti orang Pakistan Bangladesh, pakai jubah-jubah. Ya, seperti kawan-kawan itu, ya. Loh, ini kok aneh, ada orang bule, biasanya kan orang bule itu dia mengadopsi pakaian Arab biasanya, pakai jubah. Tapi ini kok pakaiannya seperti orang Pakistan. Ya, kemudian alhamdulillah kami pas menjelang salat subuh itu duduk bareng. Kemudian ya masih lama kan salat subuhnya itu, jam azannya itu jam 4:30. Waktu itu masih jam 3. Dia ngajak ngobrol, ya, pakai bahasa Inggris. Ya dikit-dikit bisa bahasa Inggris, ya. Terus ngobrol pakai bahasa Inggris, cerita gimana kamu kok bisa masuk Islam. Nah, dia itu dari Texas. Texas itu, ya, negara bagian di Amerika yang paling kuat Kristennya. Mereka menyebutnya Texas itu sebagai Bible Belt, sabuk Bible, sabuknya Injil. Ya, karena orang-orang konservatif, nggak ada orang-orang kayak homo-homo itu, nggak ada sana. Orang-orangnya kalau hari Minggu ke gereja, daerah Texas itu. Ya. Nah, dia ternyata seorang Nasrani yang taat sebelum masuk Islam. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam? Baca Quran. Baca Quran. Orang sana itu kan memang penasarannya itu tinggi. Ya. Ya, apalagi pas setelah kasus 11 September itu kan, tiap hari berita tentang Islam, Islam, Islam. Oh, Islam ki opo? Hanya dia baca Al-Qur'an, dia baca Quran. Kemudian saya bilang, dari Al-Quran itu apa yang kok bisa membuat kamu menarik kamu untuk masuk Islam? Pertama, kata dia, konsep Tauhid, kata dia. Oneness of God. Islam itu paling gampang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Ya, tempat bergantung, tidak punya anak, dan tidak diperanakkan. Selesai kan, gampang ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara dengan Allah. Luar biasa konsep tauhid dalam Islam. Ya sudah, Allah yang menciptakan, maka layak dia untuk disembah. Enggak punya anak, enggak punya Roh Kudus, enggak punya, ya bingung. Satu apa tiga? Dia seorang yang taat ya, tiap ahad itu dia pergi ke gereja. Nah, kemudian dia mendapatkan itu, konsep itu. Itu yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, yang saya yakin Islam itu agama yang benar, dalam Al-Quran itu saya mendapatkan kejelasan ya, bahwa seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Wah, ini agama yang adil. Orang yang melakukan kebaikan, nanti di akhirat dia akan melihat kebaikan tersebut. Yang melakukan keburukan, dia pun akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Oh, ini agama adil. Jelas konsepnya. Ya. Jangan kemudian karena dia apa melakukan kejahatan, yang penting percaya sama juru selamat, kemudian bebas dari dosa. Sudah ada yang menebus. Nah, kan gak jelas. Oh, enak banget orang melakukan dosa, bebas. Yang penting apa? Beriman kepada juru selamat. Selesai. Ya. Tapi kalau Islam, kita harus beramal. Ya, melakukan amalan-amalan saleh, baru kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan keburukan, dibalas nanti di akhirat. Makanya, ya, membacakan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an yang bisa dipahami oleh mereka yang terjemahannya, ini merupakan sumber hidayah bagi seseorang. Bagaimana Umar tadi tutup sentuh hatinya? Dari awal kali kita urut lagi bagaimana beliau muncul tumbuh apa hidayah pada hati beliau karena mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dia baca dari lembaran-lembaran yang ada di tangan adiknya, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas kemudian pembahasan selanjutnya berkenaan dengan keutamaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum nanti kita masuk ke dalam fase-fase kehidupan beliau, kita jelaskan dulu bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, manaqib ya, keutamaan dan kedudukan Umar itu luar biasa. Banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau termasuk 10 sahabat yang disebutkan beriringan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang paling utama yang disebutkan namanya secara beriringan masuk ke dalam surga. Kalau ditanya siapa sahabat yang paling utama, inilah jawabannya. 10 sahabat ini yang paling utama. Kemudian dari 10 sahabat ini yang paling utama siapa? Para khulafaur rasyidin. 4 nama yang disebutkan pertama. Kemudian dari keempat ini siapa yang paling utama? Ya, sesuai dengan urut-urutannya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'id fil jannah. Nah, Sa'id ini adik iparnya Umar tadi. Sa'id bin Zaid. Itu juga termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam surga. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di dalam surga. Ya, Umar ada di deretan nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keutamaan Umar ibn al-Khattab. Kemudian apa lagi keutamaannya? Beliau itu memiliki surga, memiliki istana di dalam surga. Ketika itu Umar yang masih hidup di dunia, istananya di surga sudah tersedia. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, maka beliau melihat sebuah istana yang demikian indah, terbuat dari emas. Kata beliau alaihi salatu wasalam, "Dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin min dhahab." Suatu ketika aku dimasukkan ke dalam surga, aku masuk ke dalam surga, kemudian aku melihat sebuah istana yang terbuat dari emas. Faqultu liman hadza? Maka aku pun bertanya, milik siapa istana dari emas ini? Faqalu li rajulin min Quraisy. Ya, maka kemudian Orang-orang itu mengatakan istana ini bagi seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Fama mana'ani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghayratik. Tidaklah aku masuk ke dalam istana tersebut, tidaklah aku terhalang ya untuk masuk ke dalam istana tersebut melainkan aku telah mengetahui kecemburuanmu wahai Ibn Khattab. Artinya istana tersebut milik siapa? Milik Umar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau untuk memasukinya karena Ibn Khattab itu seorang yang pencemburu, enggak suka kalau ada orang yang masuk-masuk ke propertinya. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, qala wa alayka aghar ya Rasulullah, apakah pantas aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Apakah pantas aku marah kepadamu wahai Rasulullah kalau engkau masuk? Silahkan masuk, terserah. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang masih hidup di dunia, istananya sudah menunggu di surga. Ya. Kemudian beliau ini termasuk orang yang banyak diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan pikirannya Umar itu selaras dengan wahyu. Nah, ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Apa yang diucapkan oleh Umar itu jadi apa diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkannya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad kana fi ma qablakum ya minal umami muhaddatsun. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya di pada umat-umat sebelum kalian ada muhaddatsun. Orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala yang pokok pikirannya itu selaras dengan wahyu. Fa inni yakufi ummati ahadun fa innahu Umar. Seandainya ada orang yang diberikan ilham di tengah-tengah umatku, aku yakin bahwa orang itu adalah Umar. Kenapa? Karena pikirannya Umar itu selaras dengan wahyu. Harusnya begini ya Rasul. Ya, kemudian turun wahyu. Contohnya apa? Perintah berhijab. Hijab bukan gara-gara Umar. Ya. Umar mengatakan bahwa ya Allah mudah-mudahan engkau turunkan ayat tentang hijab ini biar para wanita ini pakai hijab. Turun ayat tentang hijab. Dan masih banyak lagi. Ada 6 kalau saya tidak salah ya. Insyaallah ini akan jadi pembahasan kita di pekan yang akan datang ya. Ada 6 sekitar 6 ayat yang turun karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau dijuluki sebagai apa? Muhaddats. Ya, orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan Umar Al-Khattab yang ini yang luar biasa. Syaitan itu takut kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan syaitan itu bukan syaitan dari kalangan manusia yang ada di tengah-tengah kita, tapi syaitan dari kalangan jin. Takut kepada Umar Al-Khattab. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ihan ya Ibn Al-Khattab, ya, wahai putranya Al-Khattab, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. Wahai putranya Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidakkah syaitan itu ya berpapasan denganmu di sebuah jalan melainkan dia akan mencari jalan yang tidak engkau lalui. Takut syaitan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah beberapa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang insyaallah ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan dalami dengan lebih meluas ya bagaimana kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan keutamaan-keutamaannya ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.